A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qa'du lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamu as-salah wa atu az-zakah wa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim. Qala al-imam Sa'd rahimahullah yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idzan salakhal ashhurul hurum, apabila sudah selesai bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, maksudnya bulan yang disepakati tidak boleh berperang, ay allati harrama fiha atau hurrima fiha qital musyrikin al-mu'ahidin, bulan-bulan yang diharamkan berperang atau memerangi orang-orang musyrikin mu'ahad yang sedang dalam perjanjian damai. Wa ya ashhur at-tasyir al-arba'ah, 4 bulan yang sudah disepakati. Wa tamamul muddah, kalau sudah selesai 4 bulan tersebut, atau liman lahu muddah akthar min hadza, ada lebih dari 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun kesepakatannya misalkan. Wa tamamul muddah liman lahu muddah akthar minha faqad bari'at minhum dhimmah. Kalau sudah selesai setahun atau lebih sesuai dengan kesepakatannya, maka dia sudah menunaikan tanggung jawabnya, dia sudah berlepas diri dari itu semua. Kalau sudah selesai dari perjanjian, dari bulan yang disepakati, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah, perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian berada, kalian jumpai mereka setiap tempat dan setiap waktu. Wa khudhuhum, tawanlah mereka, ditawan. Wahsuruhum, dayiqu alaihim, disempitkan pada mereka. Wala tada'uhum yatawassa'una fi biladillah wa ardihi allati ja'alallah mu'abadan li'ibadih. Jangan sekali-kali kamu jadikan mereka berlapang-lapang di bumi Allah yang Allah telah jadikan bumi ini untuk beribadah pada Allah Azza wa Jal. Fa'ula laisu ahlan lisuknaha, karena mereka tidak pantas untuk tinggal di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yastahiquna minha shibra, dan mereka tidak berhak naam satu jengkal pun. Li'anna al-ard ardullah, karena bumi ini adalah milik Allah. Wa hum a'da'uh, sedangkan orang-orang musyrikin adalah musuh Allah. Al-munabiduna lahu li rasuli, yang selalu memusuhi Allah dan Rasulnya, merangi Allah dan Rasulnya. Al-muharibuna alladzina yuriduna an yakhulul ard min dini, Wa yaballahu illa ayyatima nurahu walau karihal kafirun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala enggan kecuali nah menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Wa qadu lahum kulla marsad ay kulla saniyah wa madhi yamurrun alaihi. Dan duduklah, ikatlah nah mereka pada setiap tempat jalan. Warbitu fi jihadihim wabdulu ghayat majhudikum fi dhalik. Nah, ikatlah jihad kalian dan bersungguh-sungguhlah dengan sesungguhnya. Wala tazalu ala hadzal amr hatta yatubu min syirkihim. Dan terus senantiasa kamu melakukan ini sampai mereka bertaubat dari kesyirikan mereka. Walihada qal fa'in tabu min syirkihim. Oleh karena itu Allah berfirman, kalaulah seandainya mereka bertaubat dari kesyirikan mereka, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, adu bihaqqu bihuquqiha, menunaikan hak-hak salat, atau zakah, dan menunaikan zakat kepada mustahiknya, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah mereka. Utrukuhum waliyakunu mislakum lahum malakum wa alaihim ma alaikum. Biarkan kalau sudah mereka bertobat, yang masuk Islam, sholat, puasa, zakat. Nah, urusannya sudah masing-masing. Lahum malakum wa alaihim ma alaikum. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Yaghfiru syirka famadunahu litta'ibin. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesyirikan. Nah, ini dia penting. Ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan syirik tidak ada taubatnya. Syirik ada taubatnya, diterima taubatnya. Karena apa? Orang-orang musyrikin ketika itu dalam perjanjian damai, kemudian masuk Islam, bertobat masuk Islam, Allah Maha menerima taubatnya. Asyirik saja diampuni oleh Allah, lebih-lebih yang lainnya. Wa yarhamuhum bitaufiqihim bitaubah. Dan Allah merahmati mereka dengan diberikan yang taufik oleh Allah untuk bertaubat. Semua qabuluha minhum, kemudian diterima taubatnya. Wa bi hadhihi al-ayah dalil ala anna man imtana min ada'i shalah wa zakah. Dari ayat inilah kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah disebutkan dari ala anna man imtana, bahasanya seorang yang tidak mau sholat, tidak mau zakat, fa'inna yuqatal hatta yu'addihima, maka mereka diperangi sampai menunaikan sholat dan zakat. Kama sadalla bidzalika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana ini dijadikan dalil oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an memerangi mereka-mereka yang tidak mau sholat dan tidak mau zakat. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.